Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, saya mau nanya, apakah di dalam Islam itu ada aturan mengenai warna pakaian buat wanita? Itu aja, makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada buat masalah? Oh, masalah, tidak ada batas tentang warna baju seorang wanita, boleh warna apa saja. Akan tapi dihimbau adalah warna yang tidak menggoda. Tidak orang, oh gitu, tidak. Tidak yulfit nadar rijal, tidak menjadikan orang laki-laki pada menoleh kepadanya. Akan tapi warna yang wajar. Biasanya ada orang yang suka tampil beda, nganeh-nganehin, pengen dilihat sama orang. Jadi wajar, warna tidak ada batasannya, boleh warna merah, putih, kuning, hijau. Kecuali warna pink di bulan Februari, hari apa? Tanggal berapa? 14 ya? Dilarang pakai pink, karena ikut syiarnya orang kafir itu. Selain hari itu boleh pakai pink. Wanita kan senang dengan pink. Ya? Nah, boleh pakai pink, pakai merah, pakai teh kuning, pakai hijau, pakai hitam, dan sebagainya. Dan sebagian para solihat itu senang dengan baju hitam, karena baju hitam itu tidak macam-macam. Bukan berarti yang baju merah, putih, kuning, hijau, tidak boleh. Hanya batu hijam, putih, itu adalah wajar, tidak membuat orang mikir macam-macam. Jadi kalau baju warna boleh apa saja, tidak ada larangan. Tidak harus baju hitam, tidak harus baju putih, boleh apa saja. Yang paling penting adalah jangan mengenakan sesuatu yang karena Anda mencari perhatian khusus, biar orang pada noleh. Ini yang menjadi tidak baik. Itu perempuan rendah. Tapi jika Anda berdandan untuk cantik di antara teman-teman Anda, boleh. Cantik untuk suami, dan cantik untuk dirinya sendiri, itu diperkenankan. Seorang perempuan berdandan untuk 3 orang, untuk dirinya sendiri. Jadi perempuan itu dandan untuk dirinya sendiri, bapak-bapak harus tahu. Makanya biarkan kalau ada seorang istri itu mondar-mandir di cermin itu, biarin dia. Itu sudah biasa itu. Dan kalau beli baju, jangan ikut-ikutan dulu. Dia itu milih untuk dirinya sendiri, biarin dia. Coba bapak kalau beli baju sering salah, betul enggak? Enggak cocok. Nah ini. Isu ajar itu. Kenapa? Karena seorang wanita akan berdandan untuk dirinya sendiri. Baik, itu sebelum orang lain. Makanya dia mungkin ini, pasang sini, pasang situ. Biarpun kadang-kadang macam-macam aneh betul sampai suaminya kaget. Wah. Rupanya gara-gara nonton televisi, ikut yang di televisi ini. Enggak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dandanan yang sesuai dengannya. Yang terpenting wahai para ibu, menutup aurat. Dan menutup aurat yang benar. Bukan menutup aurat pura-pura, akan tapi masih menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya. Membangkitkan syahwat orang lain, para kaum pria. Itu tidak benar. Jadi pakai baju apa saja boleh. Yang penting syaratnya yang pertama menutup aurat. Yang kedua tidak menampakkan lekuk-lekuk tubuh. Yang ketiga warnanya tidak menggoda, tidak menjadikan orang pada menoleh kepadanya. Jadi wajar saja. Kemudian yang keempat adalah tidak menyerupai kaum laki-laki. Yang kelima adalah tidak menyerupai orang-orang kafir dan orang fasik. Ada 5 ya. Ya. Setelah itu akan menjadi busana muslimah yang sangat syar'i, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik.